Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kok bergema ya? Hai. Qala Syekh rahimahullah, kita sudah selesai di dalam membaca tafsir wa antum ta'lamun. Sekarang kita lanjutkan dari penjelasan ayat tersebut yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kamu dan Allah menurunkan air dari langit. Apa maksudnya? Kamu, Allah menurunkan air dari langit. Apa maksudnya? Dari langit ini apa maksudnya? Bukan. Allah menurunkan dari langit air. Apa maksudnya? Itu maksudnya Allah menurunkan air dari langit itu apa itu? Ya maksudnya Allah turunkan hujan itu dari langit. Dari mana langitnya itu? Tidak, Allah menurunkan hujan dari langit. Maksudnya langit mana ini? Apa yang dimaksudkan langit di sini? Enggak paham. Wabdillah. Awan. Yaitu Allah menurunkan air atau hujan itu dari awan. Naam. Karena Al-Tafsir memaksudkan langit di dalam ayat tersebut adalah awan. Dari seluruh yang ada dalam Al-Quran yang di sana ada penyebutan Allah menurunkan dari langit air atau hujan, yang dimaksudkan itu adalah Allah menurunkan hujan dari awan. Naam. Bukan dari langit yang kita lihat di atas kita ini, tapi dari awan. Sehingga kita melihat ya, kita seperti kita lihat kalau mau hujan mendung dulu, awannya itu hitam. Nah, berarti ini membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya Allah menurunkan hujan dari awan, bukan dari langit. Kenapa? Karena awan itu bergerak, sementara langit tetap begitu. Kita melihat di sana hitam, kemudian tiba-tiba kau mendekat ke kita. Nah, itu dimaksudkan awan. Baik. Qala Syekh rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdahu wa nahyi an ibadati ma siwahu. وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه. Dan ayat ini yaitu ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ayat ini mengumpulkan beberapa perkara. Yang pertama yaitu antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata akamu. Pengertian ibadah apa tuh? Ustaz. Seluruh aspek nama yang dicintai dan diberikan oleh Allah SWT. Dalilnya. Ayo, apa artinya? Kamu dan Allah tidak meridhai kekafiranmu, dan jika kamu bersyukur maka Allah meridhai kesyukuranmu. Ayo, masya Allah. Baik. Nah, dan antara loh kotor ini. Baik. Antara pelarangan untuk beribadah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu larangan untuk melakukan kesyirikan. Dan tergabung pula di dalamnya, ayat ini mengumpulkan pula makna ayat tersebut adalah penjelasan berupa dalil yang sangat besar tentang wajibnya untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan juga terkumpul di dalamnya penjelasan dalam bentuk pendalilan yang sangat besar dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkumpul dalam ayat tersebut perkara yang keempat, yaitu batalnya atau batilnya peribadatan kepada selain Allah. Batalnya atau batilnya peribadatan kepada selain Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah yang namanya kesyirikan adalah pelakunya batal amalannya dan batal keislamannya. Nah, wa huwa dzikru tauhidir rububiyyah, yang mana hal itu adalah berupa penyebutan tauhid ar-rububiyyah. Hafid sakit, Abu Hafid sakit. Oh, lapar. Bukan sakit. Kalau sakit kan repot itu. Kalau setiap malam sakit, siangnya sehat, berarti itu ciri-ciri malaria. Tapi enggak gitu. Nah, insyaallah. Ya, masing-masing kita menjaga kesehatan karena memang masyaallah. Baik. Tapi insyaallah dengan sakit itu adalah sebagai kafaratud dzunub atau raf'ud darajat. Ada kedua-duanya. Sakit merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa atau terangkatnya derajat, atau kedua-duanya. Nah, baik ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau yang sakit anak-anak, anak kecil yang belum mukallaf? Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu jawabannya? Karena anak ya tidak mungkin dosa, ya tak? Tidak mungkin dosa, karena mereka belum, masih bersih. Walaupun nakalnya nemen, selama kamu mukallaf bersih mereka. Kalau mati jannah. Nah, siapa bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawabnya? Apa ya? Ujian bagi kedua orang tuanya. Terus? Nah, memang semua ujian bagi orang tuanya. Sakitnya itu aja. Terus apa maksudnya? Pahala yang besar bagi mereka. Nah, itu satu jawaban. Ada lagi yang bisa? Para abu-abu, karena mesti antum mengalami loh ini. Eh, bukan antum, kita. Apa? Penghapusan dosa kedua orang tuanya. Naam. Terus? Baik, itu. Keduanya sudah sebutkan satu tadi, pahala besar. Penghapusan dosa juga rafu darajat. Nah. Baik. Dalilnya hadis Hudzaifah bin Yaman tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaman Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Akhbirna anil fitnah." Kata Umar bin Khattab, "Kabarkan ya Hudzaifah kami tentang fitnah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa malihi tukaffiruhu kullu khati'atin." Kata siapa namanya Hudzaifah, fitnahnya seorang pada anaknya, pada istrinya, pada hartanya, maka itu akan dia terhapus dosanya. Naam. Kata Umar bin Khattab, "Laisa an hadza nas'aluk, walakin nas'aluk an fitnah tamuju bihil bahr." Bukan ini yang kami tanyakan padamu ya apa namanya Hudzaifah. Kalau ini kita tahu. Tapi kita tanyakan padamu ini tentang fitnah yang mengguncangkan lautan. Naam. Kata Hudzaifah, "Laisa laka an hadhihi ya Amirul Mukminin." Tidak ada bagi kamu dalam fitnah ini ya Amirul. "Fa innaka babun mughlaq." Karena engkau adalah dengan itu fitnah tertutup. Oh, Umar bertanya, maksudnya kalau aku meninggal terbuka itu fitnah? Kata Hudzaifah, "Na'am." Begitu. Ya kenapa? Karena di zaman Umar Khattab Khawarij tidak berani. Sekte-sekte yang punya fikir-fikir sesat tidak berani. Bibit Khawarij sudah ada di zaman Rasul. Terbukti di zaman sebenarnya Abu Bakar, tapi karena Abu Bakar sigap, Umar berani, melempem mereka, takut. Sampai di zamannya Umar pun tidak berani. Bahkan di zaman Umar Islam tersebar sampai berapa? Adakah yang bisa membantu saya? 2/3 dunia. Di zaman Umar bin Khattab Islam tersebar. Coba antum lihat. Kenapa? Siapa tidak kenal Umar? Sehingga takut itu. Nah, tapi ketika Umar bin Khattab meninggal, terbukalah fitnah. Iya tak? Utsman bin Affan dibunuh. Terus sampai sekarang. Tapi itu ya. Syahid dari penyebutan itu bahwasanya ujian seorang pada anaknya, pada istrinya, pada hartanya itu penghapusan dosa dan juga termasuk dalamnya pengampunan apa pahala yang besar dan juga pengangkatan derajat. Tentunya sabar dan ihtisab, sabar dan ihtisab. Kalau sabar dan ihtisab maka dia dapat 2 keutamaan. Penghapusan dosa dan pahala yang besar. Namun kalau dia sabar saja namun dia tidak berniat mendapatkan pahala, maka tidak dapatkan pahala. Tidak ada ihtisab, tidak dapatkan pahala. Tapi penghapusan dosa mesti dia akan dapatkan. Mesti dia akan dapatkan. Selama dia notabene muslim. Kalau kafir lah. Musibah, penyakit apa semua itu adalah bala baginya, bala. Karena tidak mungkin dihapuskan dosa-dosa orang kafir. Iya tak? Dengan sakit. Kenapa? Karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena dosa yang paling besar yang tidak terampuni yang dilakukannya. Baik. Itu ya. Nah. Saya mau balik tanya lagi. Terus kalau suaminya yang sakit, istrinya sehat. Santai dulu. Nanti kita-kita yang sakit. Istri kita sehat, dia rawat kita. Apakah itu penghapusan dosa bagi istri kita? PR, cari ya. Nah, cari ya. Saya butuh faedah besok. Ya, bisa? Ah, ya, maksud saya bertanya sama antum, bukan saya menjawab. Maksud saya bertanya, saya menjawab. Supaya kita apa ya istilahnya ini bukan monolog tapi dialog. Iya kan? Ah, barakallah. Fair ya. Kan sekarang bisa buka di Mbak Google. Bagaimana ini? Bisa insya Allah. Hah? Apa? Menggugur dosa-dosa terus. Kalau ketika kontak efektif lagi, kita juga apa namanya, jelisa cemas, kemudian kena hadir. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Ini sudah pasti jam soal kemudian ya. Iya, tapi apa? Aywa, aywa, terus. Apa ya? Kenapa? Itu dalilnya. Baik, terus. Adakah yang bisa lain? Tidak apa-apa, ini faedah. Kenapa kita sebutkan ini? Karena memang masya Allah ini cuaca yang tidak menentu. Istilahnya apa ya? Pancaroba ya? Masya Allah memang. Saya pun merasakan begitu. Kalau yang anak ketahui. Panjang seorang istri itu taat kepada sang suami, maka kalau suaminya dalam keadaan sehat dan suami tersebut beribadah, maka istri tersebut juga mendapatkan pahala. Begitupun ketika dia mendapat cobaan, mendapat sakit, maka sakit yang dilakukan oleh suami, sang suami juga kalau namanya berbuat pahala buat sang istri, sifatnya istri tersebut tetap taat dan merawat suami. Taib, dalilnya? Saya ingin dalil supaya satu waktu antum mendapatkan kejadian begini, antum bisa dalilnya. Kan sebab yang tadi kalau suami atau bapak ke Adam dalilnya tau. Sekarang kebalikannya. Saya ingin dalil khusus. Nabi Ayub tidak ada, lari semua istrinya. Tidak ada yang sabar, lari. Ia kembali setelah kembali, mereka berlari itu bukan karena cerai, lari karena tidak sanggup. Sampai Nabi Ayub itu berasum untuk mencambuk mereka. Tapi perintah Allah mengatakan 100 ikat, satu kali pukulan, tak? Padahal beliau ingin mengukul 100 kali. Lari, bukan Allah. Gimana antum bayangkan itu? Penyakit kulit seluruh tubuhnya. Alaihi salatu wassalam. Wanita walaupun cat apa ganteng suaminya, tapi kalau sudah begini lari dia. Itu istri Rasulullah. Tapi bukan selingkuh, enggak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, istri para nabi terjaga, dijaga oleh Allah untuk selingkuh. Terjaga. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, para nabi istrinya terjaga dari selingkuh. Karena itu suatu aib bagi seorang. Taib ya. Nah, tapi mereka hari itu karena tidak sanggup. Anu kan luar biasa itu. Nah, antum tahu berapa tahun? Hah? Berapa? Yakin? Dalilnya? Lawas. Begitu, tidak. Nah, coba itu. Kalau sekarang mungkin lari selingkuh, beratnya itu tidak habis apa-apa. Nabi Ayub alaihissalam di atas tempat tidur terus. Nah, lawas. Bukan itu darinya. Ayo, ya, soal istrinya yang melayani nih. Apakah hal itu juga? Nah kalau ya itu sudah, nah, sudah kita bahas. Nah istri. Suaminya, kalau istrinya dia bersabar kepada atas kasih suaminya, maka suaminya dia orang-orang yang beruntung. Darinya surat Al-Baqarah ayat 206. Napa buka? Napa buka? Antum buka. Ada situ Al-Quran samping antum buka. Lihat. Ayo. Hafal taif kolam. Jadi rasa Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan rasa lapar dan rasa takutnya Ustaz. Dia khawatir kepada suaminya, jangan-jangan kalau suaminya lebih parah penyakitnya sehingga aduk. Maka ketika dia bersabar maka dia jangan-jangan suaminya lebih parah meninggal gitu ya. Ketika dia bersabar dengan keadaan penyakit yang apa dia. Taib. Mas dalam surat nadinya surat Al-Baqarah. Nah, tapi saya ingin dalil khusus. Saya ingin dalil khusus. Kalau tadi kan seperti yang saya sebutkan tadi dalilnya Uday pada Sahih Bukhari, fitnatur rajul. Fitnahnya seseorang pada keluarganya, istrinya maksudnya, anaknya dan hartanya. Itu dalil khusus kan? Seorang lelaki mendapatkan cobaan pada anaknya, pada ahli istrinya, pada malihi hartanya. Nah ini dalil khusus. Saya ingin sekarang kebalikan dalil khusus juga. Ayo ha, kalau tambahkan. Nggak apa-apa kita meroja. Nggak apa-apa biar meroja atau? Meroja refleks. Nah. Sebenarnya apa yang menimpa seorang muslim adalah baik. Kalau dia dapat kena musibah, dia dapat dan kalau dia dapat kena musibah. Nah. Semua dalil yang antum sebutkan itu saya tidak menyalahkan, semuanya benar. Hanya saya ingin dalil khusus yang menyebutkan tentang permasalahan itu. Seperti saya beritahu, ya, keutamaan sholat berjamaah itu banyak, ya kan? Tapi dalil-dalil keutamaan tentang menghadiri sholat duhur ada. Keutamaan menghadiri sholat isya ada. Ya tak? Keutamaan menghadiri sholat maghrib ada. Keutamaan menghadiri sholat subuh pun ada. Asar pun ada. Ya tak? Tapi dalil secara umum menghadiri sholat berjamaah ada. Tapi saya ingin dalil khusus tentang keutamaan sholat subuh. Siapa? Saya minta, jangan disebutkan dalil secara umum. Saya pengennya dalil yang khusus tentang sholat subuh. Kan begitu maksud saya. Tapi kalau ada menyebutkan secara umum, tidak boleh kita salahkan. Tapi tidak pada kondisi sekarang tepat jawabannya. Maklum ya, istilahnya menembak terkena, tapi ya tembak set, benar. Kena mati, tapi kita pinginnya kamu tembak sininya loh. Ya, tapi tembak sudah kena telinganya mati. Ya, memang itu tujuannya menembak, kena sasaran mati ya toh. Tapi kita pinginkan nembak sini set, nah tepat sesuai yang diinginkan sniper dia lolos. Baik ya. Tidak ada, saya sebutkan banyak kali itu. Hadith Imran bin Hasin radhiyallahu ta'ala. Ini tidak enggak sempat ma'ana. Kita cuma meroja Masya Allah. Kalau meroja itu memang gitu. Tidak ada persiapan. Tapi karena melihat kondisi begini Masya Allah, teringat apa yang kita sempat dulu menghafalnya. Naam, hadith Imran bin Hasin radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau bibinya datang kepada Rasulullah SAW menanyakan suatu perkara. Rasulullah SAW pada saat itu selain keperluan, bibinya ingin tetap masuk. Kata bibinya tersebut memberi salam. Rasulullah SAW mengatakan, man hadi, siapa ini? Fulan, bibinya Imran bin Husain bin Hasin mengatakan, Fulana bintu Fulana ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, adatu ba'lin anti, apakah kamu sudah menikah? Apa adatu ba'lin, yaitu apakah kamu memiliki suami atau belum? Yaitu maksudnya apakah kamu sudah menikah atau belum? Qalat na'am ya Rasulullah. Na'am. Ya, saya sudah memiliki suami. Kaifa anti minhu? Bagaimana kamu pada suamimu? Kata Rasulullah SAW, bagaimana kamu terhadap suamimu? Kata bibinya tadi, ma'aluhu ya Rasulullah illa ma'adistu minhu. Aku tidak pernah luput dari melayaninya ya Rasulullah, kecuali apa yang aku tidak sanggup darinya. Yaitu maksudnya dia senantiasa melayani suaminya dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan senang ataupun sedih, dalam keadaan ada atau tidak ada, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Itu maksudnya ma'aluhu, aku senantiasa melayaninya. Nah, baik, kata Rasulullah SAW, famduri aina anti minhu, maka lihatlah dirimu dari suamimu. Maksudnya senantiasa kamu melayaninya. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dalilnya yang khusus. Maksud? Nah, sebutkan sama istri. Nah, tapi jangan dimanfaatkan hadis tersebut ya. Jangan dimanfaatkan. Letakkan pada tempatnya. Iya, begitu. Maksudnya masak baru selesai, jemur. Nah. Ngepel. Wah, kasihan budak itu bukan istri. Nantah, yang jelas itu maksudnya. Jadi kan, insya Allah kalau dia melayani kita dalam suka dan duka, senang ataupun sedih, dalam ada ataupun tidak ada, nah, insya Allah jannahnya ada di depannya. Baik, jadi ya, buat murajaah. Karena kita sebutkan ini karena memang masya Allah silih berganti namanya keadaannya. Kadang kita yang sehat, orang yang di rumah sakit, anak sakit. Kadang mereka sehat, kita yang sakit. Namanya kehidupan. begitulah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sedih, kadang senang, kadang tersenyum, kadang tertawa, kadang menangis, kadang ada, kadang tidak ada. Begitulah kehidupan. Baik, kita lanjutkan. Al-mutadamminu linfiradihi bil khalqi wal rizqi wal tadbir. Yang mana tauhid rububiyah tersebut terkandung di dalamnya, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan dan pemberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَحَدٍ مُكِرًّا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي ذَلِكَ. Maka apabila setiap orang mukirran, bersaksi bahwasanya tidak ada bagi Allah tandingan dalam tauhid rububiyah itu, kalau setiap orang bersaksi terhadap hal ini, menunjukkan kalimat syekh apabila, menunjukkan tidak semuanya, ya enggak? Tidak semuanya orang begini. Kita lihat, tidak semuanya orang bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Tidak semuanya orang bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rezeki. Dengan sengaja ataupun tidak, sadar ataukah tidak. Bahkan di dalam diri orang yang notabenenya muslim, khusus dalam masalah rezeki, ya enggak? Tahu banyak ini kita, masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai betul-betul tawakalnya kita lihat sangat parah. Dia menggantungkan rezekinya pada seseorang. Sampai-sampai kalau dipecat atau tidak dapat kerja dari itu, dia lebih baik dia mati. Subhanallah, luar biasa ini kita. Nggak tahu kalau di Jawa ada kenyataan begitu. Paham? Dia bunuh dirinya dengan racun apa namanya itu, baygon. Karena kenapa? Karena mau di PHK. Subhanallah, luar biasa. Masuk koran, masuk. Alhamdulillah tidak mati. Anaknya dia suruh minum baygon juga, dua. Alhamdulillah cepat ditolong, ditetapkan. Baik ya. Tapi syahid dari sini, tawakalnya itu loh. Seakan-akan rezeki itu dari situ saja. Coba kalau mati itu, alhamdulillah Allah merahmatinya, ya enggak? Tidak ajari mati. Nah, itu sudah ditulis dalam Mahfud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disadari itu sadar. Baik. Walhasil ini, wa tadbir tidak. Maka apabila seluruh orang mempersaksikan bahwasanya hal tersebut, yaitu tidak ada kesyirikan bagi Allah dalam tauhid rububiyah, maka konsekuensinya fal yakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Maka dengan itu dia akan mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Coba kalau seperti tadi kasus itu. Dia begitu, dia salat, dia wudu, dia bertawakal sama Allah. Dia minta ketenangan dapat insyaallah. Karena janji Allah. Janji Allah. Kata Rasulullah SAW, sebagian mensahihkan, sebagian menyatakan mauquf. Rasul mengatakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tiyar. Ya'udhu khimasan wa yumsi bi'ana." Kalau kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal, maksudnya lakukan usaha apapun yang penting halal tentunya, ya, tanda kutip, dan hasilnya serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau benar-benar kalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung itu. Kata Rasulullah SAW, sebagian menyatakan mauquf sampai Umar bin Khattab. seperti Allah akan memberikan rezeki seperti burung, yang mana burung itu keluar di waktu pagi perutnya kosong, tapi kalau sudah malam kembali ke sangkarnya sudah kenyang dianya dan mungkin yang ada dalam sangkar itu. Subhanallah. Yang janji cuma untuk lihat burung. Sekarang tidak ada tuh bertebangan ya, tidur dia. Napa kemana tidurnya? Allah Alam. Jelas ini menunjukkan bahwasanya burung malam itu tidur, paginya sampai terbenam matahari berkeliaran. Cari apa ya? Rezeki. Nah ini kita pun begitu. Allah akan memberi rezeki kepada kita. Tidak mampu ini jalan ini tidak bisa, masih ada jalan A, jalan B, tidak bisa C, D, selama halal. Di sini diboikot, insya Allah dan bumi Allah luas kecuali itu miliknya. Bumi itu miliknya, tidak mungkin. Taib. Hai ini, subhanallah. Maka kalau orang sudah memiliki dia mengikrarkan dengan sebenar-benarnya pengikraran dalam tauhid rububiyah, maka pasti tauhid uluhiyahnya pun beres, baik dan bagus. Nah, tapi kalau sudah masalah tauhid rububiyahnya kurang beres, lihat aja ibadahnya itu akan kurang beres. Nanti. Nah, kita melihat orang yang tawakalnya dalam masalah rezeki, kemudian keyakinannya mantap terhadap Allah sebagai pencipta dan pengatur, kita akan melihat pada dirinya ketimpangan dalam peribadatannya. Nah, begitu. Misalnya kita melihat orang masalah jodoh, masalah apalagi kehidupan sehari-hari, walhasil. Baik. Wa hadza awdaha dalil aw hadza awdahu dalilin aqlin ala wahdaniyatil bari wa butlan syirki. Maka ini kata Syekh rahimahullah pendalilan yang sangat jelas, yaitu dalil akal yang sangat jelas tentang keesaan al-bari, ya al-bari itu Allah, salah satu dari nama Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan batilnya kesyirikan, yaitu kalau orang mentauhidkan, mengikrarkan tauhid rububiyah. Paham ya? Wa qawlu ta'ala la'allakum tattaqun, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala pasti kalian akan bertakwa. Yahtamilu anna al-ma'na annakum idha abadtum Allah wahdahu atqaitum bidhalika sakhatahu wa azabahu li'annakum ataitum bisababi ad-dafil dhalik. Yaitu pasti kalian bertakwa maknanya memungkinkan dua perkara, kata Syekh. Yang pertama memungkinkan bahwasanya maknanya sesungguhnya kalian wahai manusia, jika kalian beribadah kepada Allah satu-satunya, semata hanya Allah, dan kalian takut dengan peribadatan kalian kepada Allah itu kemurkaan Allah dan adabnya, maka pasti kalian menjadi orang bertakwa. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah semata, kita takut kepada Allah, kepada kemurkaan Allah dan azabnya dengan kita beribadah padanya, yaitu dengan kita beribadah itu karena takut pada beribadah padanya, kita takut kepada kemurkaan Allah dan azabnya dengan kita beribadah pada Allah, na'am, maka hal itu menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Ini sebabnya bertakwa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang penting dipahami, yang sering kita mengulang dan mengulangnya, ibadah itu bukan cuma sholat ya, ibadah itu bukan cuma sholat. Jadi beribadah sebutkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itulah ibadah. Jadi ketika kita berbicara, kalau ini diridhai, itu ibadah. Ketika kita melakukan perbuatan, gerakan, apabila itu diridhai, maka itu adalah ibadah. Maka kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi orang bertakwa. Begitu maksudnya. Wa yahtamilu yakuna al-ma'na, Dan memungkinkan makna itu adalah makna berikutnya, annakum idza abattumullaha syirtum minal muttaqina al-mausufina bittaqwa. Maknanya bahwasanya apabila kalian beribadah kepada Allah, maka menjadilah kalian bagian dari orang bertakwa yang tersifatkan dengan ketakwaan. Wakilal maknayain sahihun, dan kedua makna tersebut benar. Wahuma mutalaziman, yang mana kedua itu adalah mutalaziman, saling melengkapi. Faman kana minal muttaqin hasarat lahun najatu min adzabillahi wa sakhatihi. Karena barang siapa yang dia bagian dari orang yang bertakwa, maka siapa dia bagian dari orang yang bertakwa, maka dia akan pasti mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Maka pasti dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Subhanallah. Jadi ini ya, sekarang kita dapatkan faedah yang besar dari Syekh rahimahullah, yaitu kalau kita menjadi bagian dari orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk orang yang selamat dari azabnya dan kemurkaannya. Naam ya. Maka yang harus sekarang kita pahami, apa itu takwa? Takwa ada lain tadi. Sebutkan ayat ini, kita sudah jelaskan atau kita sudah baca penjelasan Syekh, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hakikatnya takwa. Rohnya takwa adalah ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa itu? Pahami benar-benar makna ibadah. Pahami benar-benar makna ibadah. Maka semakin kita mengamalkan makna ibadah tersebut, semakin sempurna ketakwaan kita. Semakin kurang di dalam pelaksanaan ibadah, makna ibadah, arti ibadah itu, maka derajat ketakwaan kita terkikis sesuai dengan kadar yang kita sendiri mengikis ketakwaan pada diri kita masing-masing. Karena semua mukmin dikatakan adalah orang bertakwa. Namun tidak, derajat mereka dalam bertakwaan beda-beda. Naam ya. Begitu. Karena orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, itu kan dia sudah mempersaksikan bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Nah, ini kan sudah kalimat takwa. Namun bagaimana derajat orang-orang bertakwa itu berbeda-beda. Begitu ya. Faminhum dhalimun nafsi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, padahal mereka sudah menyatakan saya beribadah hanya kepada Allah SWT, tapi dia mendzalimi dirinya sendiri. Antara perkataan dan perbuatan bertolak belakang, tapi tidak mengeluarkan dari derajat takwa, maksudnya muslim. Ada yang tengah-tengah dan ada yang berlomba-lomba. Baik. Cukup ya. Atau kita tambah 5 menit. Nah, cukupin dulu. Karena ini sudah ayat baru ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Ini sudah penjelasan lain lagi dan ini panjang kelihatannya untuk masuk ke dalam ayat yang berikutnya. Nah, Syekh menjelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan bisa kita baca besok malam insyaallah taala. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita ambil hari ini? Jentera bedanya apa? Apa yang kamu catat? Satu saja. Beribadah kepada Allah semata, maksudnya tidak mensyirikannya lah bas. Kamu? Ayo. Kamu? Muat masih sakit? Sakit. Mah? Sakit apa nih? perutnya itu, perutnya sakit ya, demam ya, demam ya, bahkan seperti mungkin seperti anak itu, nah, memang keadaannya memang walhasil ya, masih gitunya ya, insya Allah, barakallahu fiikum. Kalau waktu kita dulu di mana itu, di Damat, Yaman dulu. Kalau teman-teman sakit biasanya itu kan memang sana dinginnya, dingin sekali. Walhasil, yang tidak punya penyakit kesana penyakit. Nah, tapi ada juga masya Allah yang di sana berpenyakit pulang Indonesia sembuh. Nah, begitu. Mereka kalau sudah kena demam atau apa semua, biasanya mereka teman-teman tuh beli susu dengan jahe. Karena intinya kan sakit itu di sini perut. Biar hangat tuh. Jadi susu sama jahe. Entah jahe saja atau misalnya jabil misalnya mereka itu. Nah, campur susu. Itu jahe kalau memang anu untuk menghangatkan tubuh. Tapi ya jahe juga agak repot kalau yang punya mah ya. Nah, tapi insyaallah anak kita kan enggak mah-mah kok. Nah, baik. Jadi intinya apa kalau sakit itu suplemen. Tapi suplemen bagi anak-anak kita dan tentunya antum pun atau kita semua. Barakallahu fikum. Pentingnya. Tapi insyaallah sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.